Dari depan rumah ke dalam aja kadang kala udah berat. Ini dari Khurasan berangkat haji dia. Ingin ibunya berangkat haji. Hatta qadaitu biha manasikal hajj. Aku sampai selesai melaksanakan manasik haji. Aturani jazaituha. Menurutmu aku sudah balas enggak budinya dia? Qala la. La. Wala talqatun min talaqatiha. Sakit dia ketika dia menjerit untuk mengeluarkan engkau dari perutnya. Satu. Belum kau balas. Para jamaah. Ibnu Jauzi mengatakan. Hendaklah orang yang berbakti tahu diri. Sebanyak apapun kebaktian dia. Sebanyak apapun duit yang diberikan kepada ibunya. Bapaknya. Maka dia belum membalas budi orang tuanya. Dan seorang anak ingat yang sudah dewasa. Jangan berpikir berubah. Aku kan sudah jadi bapak, Ustaz. Aku sudah memiliki anak yang dia wajib berbakti kepadaku. Nah, kau jadi bapak buat anakmu. Tapi buat ibumu kau tetap anak. Bos, jenderal, profesor, doktor. Iya, di kampus kau profesor. Di kampus kau doktor. Di markas kau jenderal. Di rumah kau anak buat ibu. Supaya kita sadar pangkat kita ini terhadap ibunda kita.